cone carene raku akrakate pota pupure pai co ditinggal keto cone carene raku akrakate pota pupure. Pai cho ditinggal ke pocong ne jarene raku akrakati hak.